Toto kene langsung dipapak Ansor Banser. Aku dicengkerem. Sopo ae gak oleh demok aku. Ngono. Nah aku cilik dicengki wing Banser kawedi gedhe. Persiapan tempat transit, aku dilebono omah transit, tak pikir mangan tibake gak. Durung maksudnya paling yang kau ngono persiapannya aku ketok ya tak lirik aslinya ya rodok luwe ya anak emang katanya jaluk mangan ya sungkan aku ya tak empet jadi ini ceramah ya sampai gemeter aku bu. Tak pikir transit ya mangan sik ngono tiba-tiba gak padahal ya wis ngerti loh panitiane aku lek maring ini kate pindah mestinya ayo mangan sik enggak yuk persiapan terus nekakno tukang sound system sak sound systeme ora tukang etok terus nekakno iki tukang nginceng iki terus ono sponsore iki iya ya iki dalam rangka panitia yo persiapan terus gae panggung persiapan nyambut tamu dikei kambal walaupun kambale gak kabeh sing ketutupan meng ngarepe tok wes lebih-lebih tamu yang akan datang adalah bulan suci Ramadan bulan dimana Allah mencurahkan rahmat maghfirah ridho barokah bebas dari neraka bahkan ada bonus besar namanya Lailatul Qadar bulan tempat pembakaran dosa jadi Ramadan itu artinya bulan tempat pembakaran dosa dosa-dosa kita terbakar habis selama Ramadan kulon jenengan ibadahnya tepak ibadahnya leres makanya zaman kuno ini zaman aku durung ono wong biyen nek ngarani zaman kuno makuno zaman kuno ini artinya aku durung ono makuno makku ya durung ono kuwi nek kate wulan Ramadan orang-orang itu pada membuat colok bahasa Inggrisnya the oncor yang terbuat dari gombal mukio terus dimbel-mbel disujeni pereng kemudian dicelupkan ke lengah gas yo terus diincepkan di pinggir pintu atau di gawangannya latar ya. Nanti menjelang maghrib disumet dibakar sampai habis jadi abu gombal ini sampai entek jadi latu diobong ini sesungguhnya adalah peringatan kepeling ngelingno masyarakat bahwa akan datang bulan yang membakar habis dosa-dosa kita sebagaimana gombal mukio sing digawe oncor habis dibakar oleh api iki nek mung ngisi Ramadan kok bener dosa-dosamu kobong tek kaya dene oncor iki entek dadi latu alhamdulillah paham ning saiki wis gak pati usum oncor ngono saiki diganti kembang api karo mercon ya meskipun dilarang kayak apa ya namanya mercon ini ya seono aja anggar poso Ramadan gitu betul? Orang nganggo janjian ya sak Indonesia pokok kate Ramadan bakul mercon ini belater iki wis mulai wakah iku ya kena nggo simbol mercon lak podo tuh aslinya utuh terus disumet merconnya beledos BAR! Hancur berkeping-keping lho apa?